nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tazkir wal ifadata wal istifadah wal hadz ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardhatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Al-Fadil hadith Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa abai wa ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in wa la razwaji Rasulillah wa ahli bayti wa dhurriyatihi wa sahabihi wa tabi'in wa man tabi'un bi ihsanin ila yamiddin wa la arwah jami'il awliya wa salihin wa shuhada wa al-muqarrabin wa al-ulama'i al-amilin wa al-fuqaha wa al-muhadithin wa al-mufassirin wa la'imat al-mustahidin wa muqaridin wa jami'i musannif al-kutub al-nafi'a khususan ila ruh al-imam Yahya bin Sharafuddin al-Nawawi وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم المتسمين ومحبهم المتعلقين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم منافاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Melanjutkan dari pembahasan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Abdullah bin Abbas di dalam riwayat selain Imam Tirmidzi, wa'lam anna nasra ma'asabri, wa'lam dan ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu untuk hambanya terjadi ada ma'asabri diiringi atau bersama dengan kesabaran. Pertolongan itu datang dari Allah. Bila pertolongan itu datang dari Allah, berarti wewenangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang mendapatkannya harus menunggu pertolongan itu datang dengan sabar. Seperti halnya kita melamar pekerjaan, atau ketika kita memberikan proposal untuk sesuatu yang sedang kita kerjakan, entah itu membangun masjid, musala, dan semisalnya. Mereka ketika menerima proposal atau lamaran pabriknya atau orang yang kita kasih proposal itu enggak langsung dia memberi. Ia mempelajari, ia melihat. Karena itu nanti ada dipanggil. Jadi sudah lamaran kasih, nanti kalau memang sesuai cocok dipanggil untuk interview. Begitu juga orang yang ingin menyumbang, membaca proposal itu, ditelaah, dilihat, dan yang lain sebagainya, cocok berapa dia ngasih atau tidak pantas dia untuk ngasih, dan yang lain sebagainya, setelahnya dia akan ngabari. silahkan datang kembali. Lah ini orang yang melamar, orang yang memberikan proposal, yang nitip proposal, menunggu dapat atau panggilan itu harus dengan sabar. Kalau nggak sabar, nggak akan dapat. Nggak kanti ngenteni. Nggak sanggup menunggu dilabrak labriknya. Aku ngenteni telung dino dan panggilan dan sebagainya. Apa karepe? Jadi balik no. Nah, kalau memang seperti itu, ini lamaran sampean, sampean jangan ngelamar ke sini. Ditinggal kita, dibuang kita. Kita menanti harus dengan kesabaran, karena itu pertolongan datang dari Allah kepada kita, itu kita harus menunggunya dengan sabar. Jangan kita minta pertolongan, langsung pertolongan kita dapatkan. Ambulan itu, kita butuh ambulan. Gak langsung ambulan itu datang, nunggu kita. Kenapa? Ada kemungkinan sopirnya masih ke kamar mandi. Ada kemungkinan sopirnya masih nganter orang yang sakit atau jenazah dan yang lain sebagai sabar, gak nanti diamui rumah sakitnya. Menuntut, ya diguyu sama pengadilan, gak pas. Ya sabar, sampean sudah nelpon, sudah menghubungi. Ente nono, sabar, ente, ente. Pertolongan juga gitu, lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan dari Allah untuk Nabi Muhammad didapatkan oleh Nabi Muhammad dengan menunggu. Sabar Nabi Muhammad menunggu pertolongan itu. Diganggu, dicaci, dihina saat berada di Mekah. 13 tahun Nabi di Mekah. Diganggu, dicaci, dihina. Belum nampak pertolongan Allah yang begitu besar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah Nabi hijrah ke kota Madinah mulai nampak pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan? Setelah berapa lama? Lama. Datangnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita harus sabar, jangan murka menunggu pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sabar ini penting. Sabar itu penting, sehingga dikatakan oleh Imam Ali, as-sabru minal iman bimanzilatir ras minal jasad. Katanya Imam Ali, sabar itu kedudukannya di dalam keimanan seperti kepala dari jasad. Kedudukannya sabar di dalam keimanan seperti kepala dari jasad. Tidak akan sempurna keimanan kecuali dengan kesabaran. Bahkan tidak akan mungkin hidup itu iman kecuali dengan sabar. Sebagaimana jasad kita tidak akan mungkin hidup tanpa kepala. Tanpa kepala gak akan mungkin hidup. Sama dengan iman. Karena itu katanya Rasulullah, as-sabru nisful iman, sabar itu separuh dari keimanan. Separuhnya keimanan adalah sabar. Lah orang yang sabar itu tanda dia akan mendapatkan keberhasilan. Orang yang sabar tanda dia akan mendapatkan keberhasilan, sebagaimana dikatakan inna sabra ala talab unwanud dhafar was-sabr fil mihan unwanul faraj. Dikatakan oleh para ulama, sabar karena meminta, memohon, itu tanda akan mendapatkan apa yang dia minta, apa yang dia inginkan. Sabar atas cobaan, atas musibah bala, itu tanda Allah akan mengangkat dan menghilangkan bala dan musibahnya. Kalau gak sabar, tapi kalau sabar, insya Allah gak lama lagi bala musibah yang dia terima akan diangkat oleh Allah, akan dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lah karena itu sabar ini sangat penting di dalam kehidupan kita, di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan sabar itu kita bisa dinyatakan orang yang benar-benar cinta kepada Allah. Sehingga pernah diceritakan Imam Syibli. Imam Syibli ini pernah dipenjara di Maristan. Dipenjara di Maristan, ada beberapa orang yang datang menjenguk. Datang menjenguk di penjara. Ketika datang Imam Syibli enggak ada yang mengenal mereka. Siapa mereka? Enggak ada yang kenal. Tapi karena beliau ulama, beliau tokoh, orang-orang datang ingin menjenguknya. Sowan lah, tapi sowannya bukan di rumah tapi ke penjara. Ketika datang karena enggak dikenal ditanya, "Man antum? Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Ahbabuk jina zairina lak." Kita ini para pecintamu. Orang-orang yang mencintaimu, orang-orang yang menyayangimu. Datang tidak ada tujuan kecuali ingin menjengukmu. Ingin nyambangi, ingin sowan. Akhirnya Imam Syibli ini ngambil batu atau semisalnya, mereka dilempar. Dilempar. Lari mereka, pergi. Imam Syibli mengatakan kepada mereka, "Lau kuntum ahbabi la sabartum ala balai." Jika kalian benar-benar mencintai aku, niscaya kalian akan sabar menerima ujian dariku. Diuji dengan dilempari batu, lari. Berarti kalian bukan mencintai aku. Kalau kalian mencintai aku, sabar. Sabar. Nabi Muhammad mencintai Allah, diuji sama Allah, sabar. Para aulia, mereka mengenal Allah, mereka mencintai Allah, diuji sama Allah, sabar mereka. Tapi kita kalau diuji sama Allah, Rasulullah, waduh, ngomel sana, ngomel sini. Sampai sana, sampai sini, omongannya ngomel toh. Gak terima dengan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Gak sabar ini. Tidak sabar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sabar, wasbir, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk sabar. Sehingga Allah mengatakan untuk Nabi Muhammad, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Dalam ayat yang lain, wasbir ma asabak. Sabar sebagaimana sabarnya para ulul azmi. Dalam ayat yang lain, sabar atas segala yang menimpamu daripada musibah, bala dan yang lain sebagainya. Nah, pertolongan itu tidak datang kecuali dengan kesabaran. Malah terkadang ketika Allah ingin menolong seseorang, orang itu dikasih oleh Allah ujian dulu, musibah dulu. Dikasih ujian dulu, musibah dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang sabar ini menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis, "Idza ahabba 'abdan ibtalahu fa in sabara ijtabahu wa in radiya istafa." Katanya Rasulullah, orang jika Allah mencintai seorang hamba, hamba itu akan diuji sama Allah. Kalau hamba itu sabar, ini hamba pilihan. Kalau ridha, lulus, berhasil, benar-benar menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dulu, zaman dulu, itu kalau enggak ada ujian datang, mereka tuh menganggap orang itu adalah orang yang ada ujian kita senang, alhamdulillah gembira gitu. Tapi kalau orang dulu justru kalau nggak ada ujian, nggak ada cobaan, mereka itu menganggap dirinya termasuk orang yang celaka. Bingung mereka, kenapa, ada apa? Ketika diuji mereka senang. Ini kebalikannya orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang kalau diuji nggak mau, nggak senang. Maunya enak toh uripe. Itu keliru. Justru orang yang diuji, dia sabar menerima, itu adalah orang yang dipilih oleh Allah. Orang pilihan itu. Justru orang yang gak pernah diuji, dienak netok, itu justru yang bahaya. Coba kita lihat. Orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, seperti para nabi, para rasul, para aulia, lihat mereka dalam kehidupannya bagaimana. Lihat sejarahnya. Gak ada yang hidupnya itu mulus, gak ada. Hidupnya itu dipenuhi dengan kesusahan. Hidupnya dipenuhi dengan kesedihan. Ada yang sejak kecil gak ketemu bapaknya, ibunya toh. Itu pun dengan didikannya yang baik, dengan didikan yang luar biasa, usia berapa tahun sudah berpisah dari ibunya untuk keluar dari rumahnya mencari ilmu, belajar dan yang lain sebagainya. Ujian ini, ujian itu dan yang lain sebagainya. Tapi lihat kedudukan mereka di sisi Allah. Keistimewaan mereka luar biasa. Tapi lihat orang-orang yang dimusuhi oleh Allah, dibenci sama Allah, aman-aman aja mereka. Tenang-tenang. Fir'aun, Qarun, Haman, Namrud, dan yang lain sebagainya. Tenang-tenang aja, nyantai, gak ada apa-apa mereka. Gak ada ujian yang datang. Kehidupannya enak. Nah itu berarti bahaya. Karena itu mereka, orang-orang dulu itu, ketika gak diuji bingung. Ada apa ini? Kenapa ini? Bingung mereka. Bahkan diantara para istri, ketika melihat suaminya kok gak ada ujian, gak ada cobaan, minta dicerai. Cerain aku. Kenapa? Gak mau kumpul dengan orang yang gak dapat rahmatnya Allah, gak menjadi orang yang dicintai sama Allah. Kalau sekarang kan gak diuji, alhamdulillah, wis duwe bojo enak tok ini. Kalau dulu enggak, istrinya itu malah minta cerai. Kalau ketemu suami yang suaminya itu gak pernah diuji sama Allah. Kenapa? Gak mau ikut-ikutan dibenci sama Allah gara-gara itu. Tapi ketika diuji sama Allah, minta balian. Sehingga diceritakan, ada seorang pernah minta kepada suaminya air. Diambilkan air sama suaminya. Nah ketika istrinya mengambilkan air, gak taunya suaminya ini ketiduran. Suaminya ketiduran. Karena ketiduran gak tahu kalau istrinya ngambil air. Lah istrinya sabarnya luar biasa. Datang lihat suaminya tidur, gak ditaruh air itu. Dipegang, dibawa sampai suaminya bangun. Ya gak ditangani. Kalau sekarang mungkin digambyor bojone. Digambyor. Kalau sekarang. Tapi ini enggak. Dia berdiri, dipegang itu gelas yang berisi air, sambil nunggu suaminya bangun. Gak ditangani, gak dibanguni. Nunggu sampai suaminya bangun dengan sendirinya. Kira-kira lah kekeselan itu langsung keturun. Itu berarti itu kekeselan. Kekeselan ini biasanya tidurnya nyenyak. Suwe pasti. Taruh setengah jam yang ngadek tuh. Ambil ngawak gelas. Ya kesel. Setengah jam. Apalagi kalau itu sampai berjam. Berjam-jam, dan ini enggak, sampai terbitnya fajar, sampai subuh. Luar biasa istri, sampai subuh. Ketika suaminya bangun, melihat istrinya berdiri dengan membawa segelas air. Kaget suaminya, terkejut suaminya. Akhirnya hanya merasa bersalah, ingin mengganti, ingin memuliakan istrinya, mengatakan suaminya kepada istrinya, mau apa kamu dariku? Katanya suaminya, katanya istrinya, talikni, cerain aku, talakan aku. Lah, suaminya gak mau. Man, mumpung itu bojo solehah ngono iki. Dicerai gak mau. Gak ada ini di Mojosari gak ono. Apalagi di Kahoman. Gak ada. Ini solehah minta dicerai, jangan eman ini. Ini bojo-bojo sing ngene iki misale diwayu gelem ae kaya ane. Katanya istrinya, kalau kamu ingin membalas apa yang telah aku perbuat, satu-satunya hanya cerai. Akhirnya sudah, ditinggal sama suaminya. Ditinggal sama suaminya, baru berjalan beberapa langkah dari rumahnya, keselio, kepreset suami tadi itu. Akhirnya kata istrinya, irji. Fala sabila ila talakik li annaka haddatsani an rasulillah haddatsani an rasulillah annahu qala man yuridillahu bi khairan yusibni bali oh. Enggak ada jalan untuk talak aku dengan kamu karena istrinya kembali. Kenapa? Aku mendengarkan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menghendaki seseorang itu baik, menginginkan dari seseorang itu kebaikan, akan dibasi musibah, akan diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Aku sekarang tahu kamu diuji sama Allah, berarti kamu ada diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan. Sehingga balik-balik. Rujukan aku. Karena apa? Ditalak bukan karena berdiri lama membawa segelas air. Minta ditalak karena apa? Melihat suaminya tidak pernah diuji, enak-enak tok uribe. Mulus tok uribe. Lah, karena itu minta dicerai. Ketika lihat ada cobaan yang diberikan oleh Allah, musibah yang dikasih oleh Allah kepada suaminya, minta balik. Bukan karena nafsu, bukan karena syahwat. Minta dicerainya itu bukan karena nafsu, bukan karena syahwat. Nah, karena itu Ammar bin Yasir pernah menikahi seorang perempuan, enggak pernah sakit. Sehat toh. Dicerai. Kalau kita kan loro-loron jadi pegat oleh meneng, ngentek-ngentek duwe. Kalau Ammar bin Yasir enggak, dilihat istrinya kok enggak pernah sakit, sehat terus, dicerai. Waduh, ini perempuan enggak beres ini. Enggak diuji sama Allah, enggak dicoba sama Allah, minta dicerai. Nah, karena itu orang yang diuji itu berarti dicintai sama Allah. Lah, pertolongan datang itu dengan kesabaran. Lah, sabar itu ketika adanya ujian, adanya cobaan dan yang lain sebagainya. Karena itu dikatakan oleh para ulama dalam syairnya, banallahu lil ahbabi baitan sama'u humumun wa ahzanun wa hitanu adzuru وَأَدْخَلَهُمْ فِيهِ وَأَغْلَقَ بَابَهُ وَقَالَ لَهُمْ مِفْتَحُ بَابِكُمْ الصَّبْرُ. Allah membangunkan untuk para pecintanya satu rumah. Atapnya, atapnya rumah itu humumun wa ahzanun, kesedihan dan kegelisahan. Jadi rumah itu terbangun, atapnya kesedihan dan kesusahan. Halaman atau pagernya adzurru, malapetaka. Berarti berada di tempat yang gak nyaman. Dukur sekeliling gak enak kabeh. Atasnya kesedihan, kesusahan. Sekitarnya adalah malapetaka, musibah, bala. Dikelilingi dengan itu, dia berada di dalamnya. dikunci sama Allah, dimasukkan di dalam situ, dikunci sama Allah. Dan Allah mengatakan kepada mereka, miftahu babikum as-sabr. Kunci pintu kalian adalah kesabaran. Jadi kalian bisa terhindar dari kesedihan dan kesusahan. Malapetaka musibah itu dengan kesabaran. Kesabaran. Nah, karena itu perlu kita sabar di dalam segala hal. Baik itu dalam ketaatan, di dalam kemaksiatan, dan musibah. Lah, musibah yang datang kepada kita itu sebetulnya kenikmatan. Tadi sudah dijelaskan di antara kenapa menjadi kenikmatan, karena itu tanda Allah mencintai. Menjadi kenikmatan kenapa? Karena musibah yang kita terima, kalau kita sabar, ridho dengan musibah itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan musibah itu penghapus dosa kita. Penghapus dosa kita. Lah, kita kan sadar dalam setiap hari kita melakukan dosa, bahkan gak sedikit banyak yang kita sadari ataupun yang tidak. Sedangkan kita beristighfar kepada Allah gak banyak. Lah, ketika dikasih musibah, satu tok yang perlu kita miliki, sabar, sehingga tidak menjadi murka dengan musibah itu. Dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus kejelekan, kesalahan kita. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, walladhi nafsi biyadihi ma'alal ardi muslimun yusibuhu adhan min maradin famasiwahu illa hattallahu anhu bihi khatayahu kama tuhattu syajaratul yabisatu warakoha. Katanya Rasulullah, demi Allah, tidak ada seorang muslim di atas bumi tertimpa sesuatu yang mengganggunya dari sakit atau selainnya. Dari sakit atau selainnya, mulai sakit yang ringan sampai sakit yang parah atau yang lainnya. Tidak ada seorang muslim di atas bumi yang tertimpa sesuatu yang mengganggunya dari sakit atau selainnya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala gugurkan darinya kesalahan-kesalahannya. Sebagaimana pohon menggugurkan daun-daun yang kering. Daun-daun yang kering di pohon itu digugurkan. Kalau ketika menjatuhkan atau jatuh daun-daun yang kering dari pohon itu, bukan satu, banyak, keres. Pagi marinya poni, sore wis pake meneh. Daun-daun yang kering sudah berjatuhan. Nah, begitu juga pohon-pohon yang lainnya. Ketika kering berjatuhan. Seperti itu dosa kita, kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sabar saat mendapatkan musibah, bala dan yang lain sebagainya. Karena itu dikatakan oleh Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, inna man usiba wa sabara hasala lahu thawaban. Thawab binafsil musibah wa thawab bisabri alaiha. Katanya Imam Hasan Asy-Syadzili, Abil Hasan Asy-Syadzili, beliau mengatakan orang yang ditimpa musibah sabar, dia mendapatkan dua pahala. Pertama, pahala musibahnya. Yang kedua, pahala karena sabarnya. Fa'inin tafasobrohu. Kalau gak ada sabarnya, gak sabar, dia tertimpa musibah tapi gak sabar. Kalau karena udzur, kalau tidak ada sabarnya itu karena ada udzur, seperti gila. Atau yang lain sebagainya, yang ma'zur ya, yang dianggap udzur. Lam yahsul lahu thawabu sabr, dia tidak mendapatkan pahala sabar, cuma dapat pahala musibah toh. Jadi cuma dapat pahala musibah. Tapi kalau dia sabar, dia dapat dua pahala. Sabar karena musibahnya, sabar pahala karena musibahnya, pahala karena sabangnya. Wa innal faraja ma'al karbi. Sesungguhnya kelapangan, hilangnya kesusahan, hilangnya kesedihan, ma'al karbi, bersama kesusahan. Jadi ketika datang kesusahan, itu berarti datang tanda akan hilangnya. Jadi ketika datang kesusahan, itu berarti akan datang hilangnya kesusahan. Kalau nggak ada kesusahan, nggak ada yang hilang. Hilangnya kesusahan dari kehidupan kita itu ketika datangnya kesusahan di kehidupan kita itu sudah ditentukan oleh Allah dari sejak kita lahir sampai mati, berapa kesusahan, berapa kesedihan dan yang lain sebagainya. Lah kesusahan, kesedihan itu tidak akan hilang dari kehidupan kita kecuali apa? Ketika datang. Datang satu berarti berkurang, datang dua, datang tiga berarti berkurang. Kalau nggak datang-datang berarti kita hanya susah terus nantinya. Kalau nggak datang sekarang, nggak datang besok, nggak datang lusa, nggak datang satu minggu lagi, dua minggu lagi, satu bulan, dua bulan, berarti kesusahan itu numpuk di akhir nanti. Kayak mendol di akhir itu biasanya orang itu bangkrut kalau sistemnya pekerjaan. Ngambil barang. Bedol buri, mari kita tutup bangkrut. Kita juga gitu, kalau kesusahan itu gak datang kepada kita. Sekarang, besok atau lusa, mendol buri, bangkrut kita. Hancur kita, habis kita. Berarti dengan datangnya kesusahan, datangnya kesedihan, kita harus sadar, oh mari gini hilang. Habis ini, pergi, mendung. Lek mendung toh, gak hujan-hujan. Ini kita nunggu wadah. Nunggu budan, udan. Tanda tanya terus kita. Tapi les udan. Semarin ini berarti terang. Dan kalau sudah hujan, pasti kita ngomong, semarin ini terang. Begitu juga kita. Kalau kesedihan gak datang, kesusahan gak datang, kita gak bisa ngomong. Semarin ini hilang kesedihan, kesusahannya. Gak bisa ngomong kita. Tapi kalau sudah datang, kita bisa ngomong. Habis ini hilang. Seperti orang sakit. Lek seloro, paling ini waras. Coba badan kita gak enak semua. Panasnya gak keluar. Gak sembuh-sembuh. Tapi kalau sudah panasnya keluar, dokter mengatakan, wis enteng ini. Ringan ini, paling ini waras. Kenapa? Panasnya sudah keluar. Tapi kalau belum keluar, loro kabeh. Gak waras-waras, sampai panasnya keluar. Kalau sudah panasnya keluar, dokter tinggal ngomong, mari ini waras. Panasnya wis, metu. Nah, karena itu, ya, kita di dalam menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus sabar. Pertolongan itu pasti datang, dan datangnya pertolongan itu diiringi dengan kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bisa bersabar di dalam menghindari kemaksiatan, di dalam menjalankan ketaatan, di dalam menerima musibah dan cobaan, dan mudah-mudahan setiap kejelekan yang kita terima dijadikan oleh Allah ganti dengan kebaikan, ketaatan, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.